Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-99 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahajjatil jannatu wan nar faqalatil nar uristu bil mutakabbirin wal mutajabbirin wa qalatil jannah ma li la yadkhuluni illa dha'afa'un nas wa saqatuhum. Surga dan juga neraka saling berhujjah satu dengan yang lain. Berkata neraka, aku diwariskan dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang membanggakan dirinya, menyombongkan dirinya. Dan ini menunjukkan tentang bahaya sombong, karena tempat kembali orang yang sombong adalah jahannam. Diwariskan kepadanya orang-orang yang sombong. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada dzarrah, yaitu semut kecil dari kesombongan. Dan dimaksud dengan kesombongan di sini adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hati-hati dengan menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia yang lain. Kita diajarkan untuk tawadhu, merendahkan diri kita dan menghormati orang lain. Wa qalatil jannah, dan berkata surga, ma li la yadkhuluni illa dha'afa'un nas wa saqatuhum. Dia mengatakan, kenapa aku tidak memasukiku kecuali orang-orang yang lemah di antara manusia. Wa saqatuhum, orang-orang yang terbuang di antara mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar penduduk surga, mereka adalah orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki kedudukan, tapi mereka adalah du'afa'un nas. Maka tentunya ini adalah ikram bagi mereka, karena biasanya orang-orang yang demikian mereka tidak sibuk dengan dunia dan lebih konsentrasi di dalam akhiratnya. Dan di sana ada orang-orang yang lemah, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Maka tentunya kelemahan dia dalam hal ini tidak menjadikan sebab bagi dia untuk masuk ke dalam surga. Ada orang yang dia lemah, dia miskin, dia fakir, dan dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang dimaksud dengan du'afa'un nas di sini, mereka adalah du'afa'un nas yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala al-jannah, maka Allah SWT mengatakan kepada al-jannah, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Engkau adalah rahmatku. Dan rahmat di sini adalah rahmah yang makhlukah, makhluk. Dan di sana ada rahmat yang bukan makhluk, yaitu rahmat yang merupakan sifat Allah Azza wa Jal, yang terkandung dalam nama Allah Azza wa Jal, ar-Rahman dan juga ar-Rahim. Arhamu biki man asya'u min ibadi, aku merahmati denganmu, yaitu dengan surga, siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Wa qala lin-nar, dan Allah SWT berkata kepada neraka, innama anti azabi, sesungguhnya engkau adalah azabku. Wa adzibu biki man asya'u min ibadi, aku mengazab dengan dirimu orang yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Wa likulli wahidatin minhuma mil'uha, dan bagi masing-masing dari keduanya, baik surga maupun neraka, mil'uha, penuhnya. Artinya masing-masing dari keduanya akan dibuat penuh. Fa'amman nar fala tamtali'u hatta yadha'a rijlahu fataqulu qad qad. Adapun neraka, maka dia tidak akan penuh sampai Allah SWT meletakkan rijlnya. Dan rijl ini adalah nama lain dari qadam. Sampai Allah SWT meletakkan rijlnya, fataqul, kemudian jahannam mengatakan qat qat, yakfi yakfi, cukup ya Allah. Fahunalika tamtali'u, maka disanalah neraka akan penuh, yaitu ketika Allah SWT meletakkan kakinya di atas jahannam. Wa yuzwa ba'duha ila ba'din, dan akan dilipat sebagian ke sebagian yang lain. Wa la yadhlimullahu azza wa jal min khalqihi ahdan, dan Allah SWT tidak mendzalimi seorang pun dari makhluknya. Mereka masuk ke dalam jahannam adalah karena kezaliman mereka. Wa ma dhalamahumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka, walakin kanahumul zalimin. Tapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Sudah diutus kepada mereka rasul, diturunkan kepada mereka kitab, diberikan kepada mereka kudrah untuk taat kepada Allah, diberikan mereka iradah, diberikan mereka petunjuk dan mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka lebih memilih jalan kekufuran. Wa ammal jannah, adapun surga, fa inna Allah azza wa jal yunshi'u laha khalqan. Adapun surga, maka Allah SWT menciptakan untuknya khalqan. Surga adalah makhluk Allah yang sangat besar juga. Ya, ketika masuk penduduk surga, maka di sana ada tempat yang masih kosong. Apa yang Allah lakukan? Allah SWT menciptakan ya makhluk dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini adalah keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Sehingga penuhlah masing-masing dari surga maupun neraka. Sebagian ahlul bid'ah, mereka mentakwil sebagaimana mereka melakukannya pada sifat-sifat yang lain. Ya, sifat dhahik yang ditakwil oleh mereka dengan iradatu ats-tsawab, ya, kehendak untuk memberikan pahala. Dan di sini mereka juga mentakwil. Ya, seperti kaidah-kaidah mereka sebelumnya, menganggap bahwasanya menetapkan sifat al-qadam, ar-rijal bagi Allah Subhanahu wa taala ini adalah tasybih, karena makhluk memiliki rijal dan juga qadam, memiliki kaki, maka kita tidak boleh menetapkan sifat kaki bagi Allah Azza. Lalu apa yang dimaksud dengan rijal? Mereka mengatakan yang dimaksud dengan rijal di sini adalah jamaah, yaitu qa'ifah, sekelompok. Jadi mereka menganggap bahwasanya ya sampai Allah SWT menaruh di dalamnya jamaah manusia sehingga melipatlah neraka sebagian ke sebagian yang lain. Jadi dia terlipat karena dimasukkan ke dalamnya jamaah atau beberapa orang manusia. Mereka berdalil dengan ini karena orang Arab mengatakan rijlu jarat, maksudnya adalah sekelompok serangga. Sehingga dari sini mereka mengatakan rijal di sini maknanya adalah jamaah. Namun apa yang mereka katakan adalah ucapan yang batil. Ini adalah mentahrif sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di antara yang menunjukkan tentang kebatilannya, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yadha'a, dan beliau tidak mengatakan yulqiya. Beda antara yadha'a dengan yulqiya. Yadha'a artinya adalah meletakkan. Adapun yulqiya maka maknanya adalah melemparkan. Kalau yang dimaksud adalah rijal di sini adalah jama'atan minan nas, maka harusnya apa? Melemparkan. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Demikian Allah SWT memperlakukan mereka, yaitu dengan melemparkan, bukan meletakkan. Tapi di sini Allah SWT meletakkan. Kemudian juga rijal di sini diidhafahkan kepada Allah SWT. Dan kita tahu bahwasanya sesuatu yang diidhafahkan kepada Allah, maka harusnya ini adalah tasyrif, pemuliaan. Padahal di sini mereka adalah, kalau misalnya dimaknai dengan rijal di sini adalah jama'atun minan nas, maka harusnya mereka ini dihinakan, bukan dimuliakan. Kemudian di antara yang membatalkan takwil ini, di dalam lafaz yang lain memang ada lafaz apa? Hatta yadha'a rijlahu. Tapi dalam lafaz yang lain, hatta yadha'a fiha qadamahu. Dan ini tidak bisa ditakwil dengan jama'atun minan nas. Kalau mereka rijal masih bisa mereka permainkan, meskipun ada bantahnya tadi. Tapi ketika datang dengan lafaz qadamahu, apa yang bisa mereka lakukan? Qadam, ya qadam, dia adalah kaki. Maka ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifat al-qadam bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan kaki yang dimiliki oleh makhluk. Dan datang dari Abdullah bin Abbas, dan sudah berlalu ketika menafsirkan ayat kursi, bahwasanya kursi adalah tempat dua qadam Allah SWT. Ini datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan tentunya beliau tidak berbicara dalam hal yang gaib seperti ini kecuali beliau mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.